إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan berbagai limpahan kebaikan untuk kita semua yang tak terhingga. Hingga pada saat ini kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendatangi salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala dalam rangka mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi negeri akhirat. Demikian juga marilah senantiasa kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salati wassalam. Semoga kita semua termasuk dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala dari sekian hambanya yang mendapatkan kemuliaan, memperoleh syafaat beliau kelak di yaumul mahsyar. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hitungan hari insyaallah ta'ala kita akan menghadapi salah satu hari raya kaum muslimin dari hari-hari raya yang telah ditetapkan dalam agama kita, yaitu Idul Adha. Hari raya Idul Adha yang diantara simbol terbesar sebagai lambang hari raya Idul Adha adalah dengan adanya proses penyembelihan hewan-hewan kurban di saat itu. Maka pada kesempatan yang ringkas ini, kami memulai dari diri kami dan untuk seluruh kaum muslimin, agar marilah senantiasa kita berupaya menjadikan landasan seluruh amal ibadah kita tanpa terkecuali dengan benar-benar mengikhlaskannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam penunaian ibadah kurban, penyembelihan hewan-hewan kurban, wujudkanlah proses penyembelihan tersebut, menumpahkan darah-darah hewan tersebut hanya karena Allah Jalla wa'ala, mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan pahala darinya karena takut akan azabnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan harapkanlah dari ibadah kurban yang akan kita tunaikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari sekian keutamaan hewan kurban atau menyembeli hewan kurban sebagaimana diterangkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Di antaranya yang pertama, ibadah kurban, ibadah dalam bentuk menyembeli hewan-hewan kurban ini adalah salah satu amalan yang dengannya sebagai perwujudan penghambaan diri seorang hamba, pengagungan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai simbol ketauhidan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Karena seluruh ibadah hanyalah diserahkan kepada Allah hanyalah diwujudkan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kurban, salah satu ibadah yang sangat agung yang tidaklah pantas untuk diwujudkan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sebagai bukti ketauhidan seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, kurbanku, hewan sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah karena Allah, hanyalah untuk Allah Jalla wa Ala. Maka ibadah kurban tidaklah pantas untuk dilakukan kecuali hanya karena Allah, hanya karena Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang sangat agung yang dengannya membuktikan ketauhidan, pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah kurban, ibadah dengan menyembeli hewan-hewan kurban adalah salah satu pembuktian dari seorang hamba dia benar-benar mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sebuah syiar, maka sebagai seorang hamba juga mengagungkan syiar-syiar Allah Jalla wa Ala. Dan ia lambang ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal tersebut muncul dari ketakwaan yang bersumber di dalam hati seorang hamba. Maka lambang ketakwaan, di antara lambang-lambang ketakwaan, dengan mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, dan penyembelihan hewan kurban yang dipersembahkan untuk Allah, ini adalah syiar umat Islam. Syiar yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita berkurban dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah. Yang ketiga, ibadah kurban atau amalan dengan menyembelihkan kurban karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang dengannya dalam rangka mewujudkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukanlah yang diinginkan adalah dengan menumpahkan darah seekor hewan, membuat mati seekor hewan. Bukan itu hakikat dari ibadah kurban. Akan tapi bagaimana seorang hamba dia mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bermanfaat darah-darah, tidaklah bermanfaat daging-daging dari hewan yang telah dikurbankan. Akan tapi bagaimana niat seorang, ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalannya. Allah Subhanahu wa taala firman, "La yanalu Allah luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah-darah, daging-daging dari binatang-binatang yang telah kalian jadikan sebagai hewan kurban. Akan tapi yang sampai kepada Allah kadar ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan tersebut. Maka ini ibadah dengan menyembelih hewan kurban yang diinginkan dengannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Bukanlah intinya yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala darah dan daging-daging dari hewan-hewan tersebut. Tetapi bagaimana ketakwaan seorang yang mewujudkan sebuah ibadah kurban. Yang keempat, ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban ini adalah sebuah amalan yang diinginkan dengannya untuk menghidupkan ajaran Nabiullah Ibrahim Al-Khalil Khalilur Rahman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah kisahkan dan abadikan kisah bagaimana cikal bakal ibadah kurban sejak Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Tatkala Nabi Ismail alaihi salatu wasalam tumbuh dan sampai pada usia yang benar-benar mendatangkan kecintaan bagi ayahnya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim sejauh mana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah terkalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya kepada putra yang paling dia cintai selama hidupnya, Nabiullah Ismail alaihi salatu wasalam. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai putraku, aku melihat di dalam mimpiku, mimpi para nabi adalah wahyu, bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Maka Nabi Ismail dengan mantap, tanpa bertanya, mengucapkan kalimat yang sangat indah. Wahai ayahku, tunaikanlah segala yang diperintahkan oleh Rabbmu. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan aku sebagai orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wanadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul 'adzim. Wafadainahu bidhibhin 'adzim. Lalu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah mempersiapkan Nabiullah Ismail untuk disembelih sebagaimana yang telah diyakini itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah malaikat menghampiri Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi yang datang dari Rabbmu. Sesungguhnya engkau telah benar dalam perkara tersebut. Kami akan menggantikannya dengan sembelihan yang sangat besar. Para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir dan selainnya, menafsirkan wafadainahu bidzibhin azim. Sesembelihan yang besar adalah kibas. Inilah cikal bakal ibadah kurban sampai sekarang dan hingga akhir kiamat, hingga akhir masa. Sejak kisahnya Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mengikuti, memerintahkan Rasulnya alaihissalatu wassalam untuk menjalankan sebagian dari ajaran yang telah ditetapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qul sadaqallah fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sungguh maha benar Allah subhanahu wa ta'ala, dan ikutilah millah Nabi Ibrahim yang lurus. Sesungguhnya dia tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Dan yang kelima dari ibadah kurban yang diinginkan dengannya adalah untuk sebagai amalan yang dengannya pembuktian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai limpahan nikmat yang tak terhingga, apakah bentuknya dalam harta benda, apakah bentuknya dalam kesempatan, kesehatan dan seterusnya, dari berbagai kenikmatan dan kebaikan yang kita rasakan, wujud kesyukuran di antaranya adalah dengan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah datang dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kamilah yang menganugerahkan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar dengan dua penafsirannya. Penafsiran pertama, telaga yang diperuntukkan dan telah dipersiapkan untuk Rasulullah di dalam syurga. Yang kedua, bermakna nikmat yang sangat banyak. Pada intinya dua makna tersebut adalah anugerah yang banyak, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah perintah, fasalli li rabbika wanhar. Oleh karena itulah, salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua perintah yang menunjukkan dua perintah tersebut perintah yang sangat agung. Perintah untuk menunaikan salat karena Allah dan perintah untuk berkurban karena Allah. Dikatakan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, perintah ini didatangkan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerah yang Dia beri kepada kita. Nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Maka artinya peribadahan di antara amal-amal ibadah tersebut kita wujudkan dalam rangka kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga ibadah kurban. Berapalah nilai kurban dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga yang telah kita miliki bersama. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa ibadah fisik, ibadah badan yang sangat agung itu ada pada salat, dan ibadah harta benda yang sangat agung itu ada pada ibadah kurban. Di dalam dua ibadah tersebut kata beliau rahimahullah taala terkandung nilai-nilai penghambaan diri, kerendahan diri, iftikar, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya sepenuhnya, yakin sepenuhnya kepada Allah dan kepada janji-janjinya dalam ibadah salat dan ibadah kurban. Sungguh sangat berbeda bagi orang-orang yang merasa tidak pernah butuh kepada Allah, tidak butuh salat kepada Allah, atau takut berkurban karena tidak ingin terjadi kerugian secara finansial dari ibadah kurban. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tuangkan kerinduannya dalam salatnya. Berbeda dengan orang-orang yang mengharapkan keberuntungan dari Allah sehingga dia mampu mencambuk dirinya untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Dan yang keenam, dari sebuah ibadah kurban yang diinginkan dengannya adalah dalam rangka berbagi kebahagiaan bersama kaum muslimin. Berbagi kebahagiaan bersama kaum muslimin, khususnya di saat hari raya. Di saat hari raya, dengan berbagi daging-daging yang telah disembelih dari hewan-hewan kurban. Dalam hadis Rasulullah SAW dan para sahabatnya disebutkan, kana ar-rajulu yudhahi bisyatin anhu wa an ahlihi fayakuluna wa yut'imun hatta tabahan nas. Dulu di antara mereka, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka berkurban untuk dirinya, dengan dari dirinya dan dari keluarganya, dengan seekor kambing, dengan seekor domba. Lalu dengannya mereka makan dari dagingnya, dengannya mereka membagi daging-daging tersebut kepada yang lainnya, sampai manusia, orang-orang pun menjadi gembira dengannya. Maka diingat daripada kurban adalah untuk berbagi, mewujudkan kebahagiaan bersama kaum muslimin, bersama keluarga dan bersama umat Islam dari sebuah ibadah kurban. Cukuplah 6 keutamaan dari ibadah kurban ini untuk kita semua menjadikannya sebagai landasan dari ibadah kurban. Datang dari Al-Quran dan datang dari hadis-hadis yang sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat tidak baik kaum muslimin, sangatlah tidak membutuhkan hadis-hadis yang dhaifah, yang tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibadah-ibadah kurban sebagaimana yang tersebar di tengah kaum muslimin. Cukuplah seseorang tatkala dia menyandarkan dengan lisannya sebuah ucapan kepada saudaranya yang lain, perbuatan itulah menghinakan dirinya. Lalu bagaimana kiranya apabila ada sebuah ucapan yang disandarkan kepada manusia yang terbaik, Nabi kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang tersebar di tengah kaum muslimin sebagian hadis-hadis yang tidaklah pantas untuk disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara hadis tersebut yang berbunyi, man amila ibnu adam yawman nahr amilan amalan ahabbu ilallahi azza wa jalla min ihraqid dam wa innaha latati yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardh fatayyibu biha nafsan. Disebutkan dalam riwayat tersebut, tidaklah ada sebuah amalan yang dilakukan oleh Bani Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan dengan menumpahkan darah hewan kurban. Sebab hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, dan sungguh darah dari hewan kurban tersebut akan pertama kali sampai kepada Allah sebelum menetes ke atas permukaan bumi. Maka hadis ini yang maknanya seperti ini, kata para ulama, hukumnya hadis dhaif, hadis yang tidak pantas disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat lemah, tidak bisa dikatakan sebagai ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sebagaimana terangkan oleh Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Ad-Da'ifah. Di antara hadis yang lain disebutkan, ya Rasulullah, ma hadil adahi, qal sunnatu abikum Ibrahim, qalu fama lana fiha ya Rasulullah, bikulli sya'ratin hasanah, qalu fassawfu ya Rasulullah, bikulli sya'ratin minassawfi hasanah. Disebutkan dalam hadis, disebutkan riwayat tersebut, wahai Rasulullah, apa manfaat dari hewan kurban? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim. Apa yang kami dapatkan? Maka Rasulullah menjawab, setiap lembar dari bulunya satu pahala. Lalu bagaimana dengan saufnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, setiap bulunya dari saufnya mendapatkan pahala. Hadis ini dengan makna seperti ini kata para ulama, hadithun maudhu, hadis yang palsu, yang benar-benar tidaklah pantas untuk disandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sebagaimana terangkan oleh Imam Al-Qaisarani, Ad-Du'afa ila Imam Ibn Hibban, dan Imam Al-Busiri dalam Misbahuz Zujajah, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Di antara hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan berkata kepada Fatimah, "Kumi ila ubhiyatik fashhadiha fa innahu yughfaru laki inda awwali qatrah min damiha kull dhanbin amalti wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Disebutkan riwayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kepada Fatimah, "Tegaklah engkau wahai Fatimah, tunaikanlah kurbanmu dan persaksikanlah dengan kurbanmu akan diampuni dosa-dosamu sejak pertama kali tetesan darah yang tertumpah dari hewan tersebut, seluruh dosa yang telah engkau amalkan. Maka ucapkanlah, sungguhnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam." Hadis ini kata para ulama, hadis yang mungkar, hadis yang mungkar, tidaklah pantas disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana terangkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Haythami dan juga Syekh Muhammad Nasiruddin dalam Silsilah Dhaifah. Di antara hadis yang lain yang masyhur dan tersebar di tengah kaum muslimin, disebutkan dengan lafaz, "Azzimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum." Dalam sebuah lafaz, "Istafrahu dhahayakum." Yang artinya, agungkanlah, besarkanlah, buatlah gemuk hewan-hewan kalian, hewan-hewan kurban kalian, karena sungguh hewan-hewan kurban tersebut akan menjadi kendaraan bagi kalian kelak di atas as-sirat. Hadis ini secara riwayah wa dirayah batil untuk disandarkan kepada Islam, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata para ulama, hadis ini dhaifun jiddan, sebagaimana terangkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dan Imam Al-Ajaluni rahimahullahu taala. Bagaimana mungkin as-siratal mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam, digambarkan seperti ini keadaannya? Padahal dalam hadis tadi yang sahih, kecepatan dan kemampuan seseorang melintasi as-sirat sangat berpengaruh dari ketakwaannya, amal solehnya selama di dunia. Bukanlah dengan seperti ini keadaannya. Apalagi secara riwayah, hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara hadis yang lain disebut dalam riwayat, "Inna allaha ya'tiku bi kulli udwin minadzahiyah udwan minadzahi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan setiap anggota tubuh orang yang berkurban dari api neraka dengan kurban yang dia tunaikan. Hadis yang seperti ini kata para ulama, hadisun la aslalahu, hadis yang tidak ada dasarnya sama sekali dalam periwayatan. Maka bagaimana mungkin disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara beberapa hadis dari sekian hadis yang tersebar di tengah kaum muslimin yang tidak layak bagi orang yang telah mengetahui untuk membiarkannya, untuk mendiamkannya, apalagi disandarkan kepada manusia yang termulia, kekasih Allah, Nabi kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim beliau bersabda, "Kedustaan yang disandarkan kepadaku tidaklah sama dengan kedustaan sesama kalian. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah dia untuk mengambil tempat duduk di dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukuplah bagi kaum muslimin hal-hal dari keutamaan amal ibadah yang datang dari Rabb mereka Allah subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran, dan dari Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadis yang sahihah. بارك الله لي ولكم من القرآن وما فيه من الآيات وذكر الحكيم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم المعاد الثاني. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Di antara perkara lain yang hendaknya kita perhatikan bersama terkait dengan ibadah kurban yang insyaAllah dalam waktu dekat akan kita tunaikan, yaitu hendaknya kita bersama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala terkait dengan hewan-hewan, seluruh hewan, khususnya hewan yang akan dikurbankan, tidak menyakitinya dalam bentuk apapun dan tidak menzaliminya dalam bentuk apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibaha wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurih ahadukum shafratah dhabihatah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, perbaikilah cara dalam membunuh. Apabila kalian menyembelih, perbaikilah cara dalam menyembelih. Dan hendaknya kalian mempertajam alat sesembelihannya. Dan hendaknya di antara kalian menyenangkan hewan yang akan dia sembelih. Artinya tidak boleh menyakiti hewan yang akan disembelih dalam bentuk apapun. Maka mari kita bertakwa kepada Allah terkait dengan hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang dibawakan Imam Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menegur salah seorang yang mengasah pisaunya di hadapan hewan yang telah dia injak untuk dia sembelih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan mengatakan, apakah engkau ingin membunuhnya dua kali? Apakah engkau ingin membunuhnya dua kali? Karena mengasah di hadapan hewan ini termasuk penyiksaan dan membuat hewan tersiksa dengannya, dan telah teranggap telah membunuhnya, telah mematikannya sebelum dia sembelih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau melakukannya sebelum ini? Tidakkah engkau melakukannya sebelum ini? Dan di antara adab yang hendaknya kita bersama perhatikan, tidaklah menyembeli hewan kurban di hadapan hewan yang lain semena dengan yang diinginkan dengan hal ini, agar tidak menyiksa hewan-hewan yang belum disembelih. Dan kemudian hendaknya kita memperhatikan ucapan bismillah sebelum menumpahkan darah-darah hewan kurban. Ada kalimat yang dianjurkan terkala menyembeli hewan kurban. Dalam rangkaian kalimat tersebut, satu penggalan syarat sah hewan sembelih. Penggalan yang lain sunnah dan sangat dianjurkan. Ucapan tersebut, bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal min. Bismillah, ini penggalan yang harus diucapkan bagi setiap yang menyembelih, apakah hewan kurban atau selain hewan kurban. Di antara syarat mutlak penghalalan hewan untuk dikonsumsi ketika disembelih dengan mengucapkan bismillah. Penggalan yang kedua, Allahu akbar, boleh untuk dibaca dan boleh tertinggalkan, bukanlah sebuah hal keharusan. Dan dianjurkan juga oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengucapkan tatkala mengurbankan atau menyembelih hewan kurban, menyebutkan sahibul kurban sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allahumma taqabbal min Muhammad wa al Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Maka dianjurkan Tatkala menyembelih, menyebutkan nama yang berkurban, dirinya atau yang dia wakilkan dalam berkurban. Ini juga diantara yang dianjurkan. Adab tatkala menyembelih kurban adalah menghadap kiblat bagi yang menyembelih dalam proses penyembelihannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara sekian adab-adab. Walaupun masih banyak adab-adab di sana yang terkait dengan hewan-hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban atau selain hewan kurban. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sebelum kami akhiri, satu nasihat supaya kita mudah-mudahan bisa menunaikan sebuah ibadah yang sangat agung bertepatan dengan 9 Zulhijjah yang insyaallah taala akan jatuh pada hari Ahad lusa setelah hari Jumat ini. Tatkala ibadah haji yang ditunaikan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji mulai sejak terbitnya matahari beranjak dari Mina menuju Arafah. Mereka di Arafah berdiam diri, wukuf untuk memperbanyak inabah, taubat, istighfar, mengagungkan dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah sampai terbenamnya matahari. Maka kita kaum muslimin yang berada di luar Arafah dianjurkan untuk bersyirikat dengan mereka dalam menjaga diri untuk senantiasa mengingat Allah, menahan diri dari larangan-larangan Allah, memperbanyak amal saleh dengan beribadah puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, siyamu yaumi Arafah ahtasib 'alallahi bihi yukaffirullahu bihi sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Dengan puasa hari Arafah, aku mengharapkan kepada Allah dengannya akan diberikan keutamaan, digugurkan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Luar biasa dari ibadah puasa yang ditunaikan pada hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mampu mewujudkan segala amal saleh yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إنك أنت جواد كريم. اللهم تقبل منا سائر أعمالنا إنك أنت جواد كريم وإنك أنت الغني الحميد. وصلى الله على نبينا محمد وأخير دعوان الحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.